نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله. Pada pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah sampai terhadap kalam beliau, yang mana kalam beliau ini beliau jadikan sebagai kalam, sebagai ucapan yang beliau anggap sebagai ucapan penutup, ucapan khatimah. Dan beliau menyebutkan permasalahan yang besar, yang penting, yang pada asalnya ini sudah bisa dipahami daripada permasalahan-permasalahan yang sudah beliau sebutkan sebelumnya. Akan tetapi beliau sebutkan dan beliau sendirikan di sini karena besarnya keadaan permasalahan tersebut, dan karena banyaknya manusia yang terjatuh ke dalam kesalahan pada permasalahan tersebut, yakni bahwasanya at-tauhid la budda an yakuna bil qalb wal lisan wal amal. Bahwasanya yang namanya tauhid mesti harus di sana direalisasikan dengan hati, diyakini dengan hati, kemudian direalisasikan pula oleh lisan dan juga amalan. Sehingga tatkala salah satu daripada tiga perkara ini rusak, maka seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Sehingga sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, di sana manusia terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama yaitu mereka manusia yang mereka mengenal at-tauhid, akan tetapi hanya mengenal saja, tidak mau tidak mau mengamalkan at-tauhid tersebut, sehingga hukumnya bagi mereka orang-orang yang keadaannya seperti ini, mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir sebagaimana Fir'aun dan juga Iblis, yang mereka mengetahui at-tauhid. Fir'aun mengetahui at-tauhid, Iblis tahu tentang at-tauhid, akan tetapi tidak mau mengamalkan tauhid tersebut. Nah, sehingga kelompok ini dikolongkan sebagai kelompok yang kufar, sebagai kelompok yang kafir karena tidak mau mengamalkan tauhid tersebut. Kemudian keadaan yang kedua yaitu mereka manusia yang mengamalkan tauhid, beramal dengan tauhid, akan tapi tidak faham dan tidak meyakininya di dalam hatinya. Dan kelompok yang kedua ini digolongkan mereka sebagai orang-orang munafik. Dan tentunya ini lebih jelek daripada orang kafir yang murni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang faham tentang tauhid, meyakini tauhid di dalam hatinya, kemudian juga mereka mengamalkan tauhid tersebut, maka merekalah yang dikatakan sebagai al-muslimun, sebagai ahlul iman, ahlul tauhid. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala yang selanjutnya, wa hadhihi al-mas'alah kabiratun tawilatun. Masalah ini merupakan masalah yang besar dan masalah yang tawilah, yang panjang. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi al-sinatin nas tara man ya'riful haqqo wa yatrukul 'amala bihi li khawfi naqsid dunya aw jahin aw mudaratin li ahadin. Apabila engkau mau merenungkan atau memperhatikan terhadap apa yang diucapkan oleh mulut-mulut, lisan-lisan manusia, maka akan jelas bagimu. Ya. Engkau akan melihat di sana orang yang dia mengenal al-haq, tahu al-haq tersebut. Ketika dijelaskan, tahu bahwasanya itu al-haq. Akan tapi dia tidak mau mengamalkan al-haq tersebut karena khawatir, karena takut berkurang dunianya. Dan tentunya ini yang beliau sebutkan di sini hasala fi zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, terjadi dan sudah terjadi di zamannya beliau Syekh rahimahullahu taala. Aujah, atau takut kehilangan kedudukan, mau beramal dengan al-haq takut kehilangan kedudukan sehingga dia tidak mau mengamalkan al-haq tersebut, meninggalkan al-haq tersebut dalam keadaan dia mengetahuinya. Au mudarah li ahadin, atau karena bujukan, rayuan terhadap seseorang. Wa tara man ya'mal bihi zahiran la batina. Dan ketika engkau memperhatikan pula tentang manusia, engkau akan melihat orang yang beramal dengan al-haq tersebut tapi zahirnya saja, la batina, tidak batinnya. Ini batinnya berbeda dengan zahirnya. Zahirnya mengamalkan al-haq, mengamalkan at-tauhid, akan tapi batinnya tidak meyakini at-tauhid tersebut. Maka ketika fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbih fa idza huwa la ya'rifu. Akan tetapi ketika engkau tanya orang tersebut yang mengamalkan al-haq, mengamalkan at-tauhid secara zahir, akan tetapi tidak meyakininya di dalam hatinya, ketika engkau tanya orang tersebut tentang apa yang dia yakini di dalam hatinya, ternyata fa idza huwa la ya'rifu, ternyata dia itu tidak faham, hanya sekedar ikut-ikutan saja, tidak faham dan tidak meyakininya. Walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah. Akan tapi yang wajib bagi antum, bagi kalian, adalah untuk memahami dua ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana dengan dua ayat ini Naam akan menjelaskan makna ini dan juga dasar ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, yaitu bahwasannya adanya di sana keterkaitan antara amalan hati dan juga amalan zahir. Yang pertama kata beliau rahimahullah, ulahuma qauluhu ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari uzur, cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, ba'da imanikum, setelah keimanan kalian. Di sana para ulama berselisih, berselisih pendapat tentang orang yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu mereka yang mengatakan, walaupun mereka mengatakannya, lafaz mereka mengatakan, kata mereka hanya sebagai senda gurau. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Orang yang paling rakus dalam hal perut. Ya. Para ulama mereka berselisih. Apakah mereka orang yang mengatakan seperti itu dari kalangan kaum muslimin atau bukan? Dan disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwasanya yang sahih, bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik. Tapi yang lainnya mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sebelumnya beriman. Karena disebutkan di sini apa? Ba'da imanikum. Setelah keimanan kalian, kalian kufur setelah keimanan kalian. Berarti sebelumnya orang-orang muslim, orang-orang mukmin, kemudian kufur dengan ucapan yang mereka ucapkan walaupun dengan tujuan sendagurau. Fa idza tahaqqaqta anna ba'da sahabah, maka apabila engkau telah mengetahui bahwasanya sebagian sahabat yang mereka ikut ghazau ar-Rum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha 'ala al-wajhil mazh walla tabayyana lak أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمسح بها. Apabila telah engkau mengetahui, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya sebagian para sahabat yang mereka itu ikut perang, memerangi orang-orang Romawi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka mengucapkan ucapan kufur tersebut, mereka itu kufur dengan ucapan tersebut walaupun mereka ucapkan nam ala wajhil mas, ya, senda gurau, walab, main-main. Maka tentunya ketika mereka mengucapkan ucapan kekufuran dengan senda gurau, dengan main-main, itu pun sudah terjatuh ke dalam kekufuran. Kenapa? Dikatakan oleh Allah, qad kafartum ba'da imankum. Jadi terjatuh ke dalam kekufuran yang mana sebelumnya mukmin, yang mana sebelumnya muslim dalam koridor Islam, kemudian ketika mereka mengucapkan ucapan tersebut, mereka keluar daripada keislaman. Maka jelas bagimu bahwasannya orang yang berucap dengan ucapan kekufuran atau orang yang beramal dengan amalan kekufuran karena takut akan berkurang hartanya, akan hilang hartanya, akan hilang kedudukannya, ya, au mudarah li ahadin, ya, atau karena bujukan terhadap seseorang. Tentunya yang seperti ini a'zam, lebih besar lagi kekufurannya daripada orang yang berbicara kalimat kekufuran karena senda gurau ataupun main-main. Ini yang pertama. Maka dari kalimat ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, ya, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang tidak mau mengamalkan al-haq, orang-orang yang tidak mau mengamalkan at-tauhid, dalam keadaan mereka faham, mereka tahu at-tauhid tersebut, mereka itu lebih layak untuk dikatakan sebagai orang-orang kafir, lebih layak dan lebih kufur daripada orang yang mengucapkannya hanya sekedar senda gurau dan main-main. Nah, maka tentunya dari ayat ini pula mereka beruzur, cari-cari uzur, ya, cari-cari alasan, ya, agar supaya alasan mereka, perbuatan mereka itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ayat telah mendahului mereka, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka di sini diambil faedah pula bahwasanya ketika mereka mengucapkannya senda gurau saja, ketika mereka mengucapkannya dalam keadaan main-main saja, itu sudah, nah, tidak diberikan uzur oleh Allah dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapannya senda gurau, ucapannya main-main, tidak diberikan uzur. Terlebih lagi orang yang meninggalkan al-haq, orang yang meninggalkan at-tauhid dengan sengaja untuk tujuan dunia, tentunya tidak mendapatkan uzur, atau lebih-lebih tidak mendapatkan uzur lagi yang seperti ini. Fahim? Ya. Orang yang mengucapkannya main-main dan senda gurau tidak mendapatkan uzur, ya, tidak diberikan uzur, walaupun mereka cari alasan seperti ini. Ya. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan al-haq, tahu tentang al-haq, meninggalkan at-tauhid, tahu tentang at-tauhid, kemudian dia beralasan, saya seperti ini, enggak bisa mengamalkan al-haq. Oh, nanti jabatan saya dicopot. Oh, nanti, ya, pangkat saya hilang. Oh, nanti wibawa saya hilang di hadapan manusia. Ya. Tujuannya apa? Untuk tujuan dunia. Tentunya apa? Lebih-lebih lagi tidak akan mendapatkan uzur. Dan uzur-uzur yang mereka sampaikan, nam, dalam rangka untuk meninggalkan al-haq dan at-tauhid, la tanfa'uhum indallah, tidak akan memberikan manfaat kepada mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak akan mendapatkan manfaat. Nah. Ini yang pertama. Faham ayat yang pertama. Nah. Kemudian ayat yang kedua. Wal ayatu tsaniyatu qauluhu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim dhalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Surat An-Nahl ayat 106 dan 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kufur barang siapa yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan dia. Ini setelah dia beriman, maka baginya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah dia beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengamalkan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya dalam keadaan tenang dengan keimanan. Dan ini syaratnya, ya, syarat orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, untuk meninggalkan at-tauhid, untuk meninggalkan al-haq. Nah, ketika dia dipaksa, syaratnya apa? Syaratnya qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Syaratnya hatinya masih tetap tenang dengan keimanan. Ya. Maka ketika dia dipaksa untuk mengamalkan kekufuran, akan tetapi hatinya tetap senantiasa berada di atas keimanan, maka apa hukumnya? Ini merupakan uzur bagi dirinya, ya. Uzur yang membolehkan dia untuk mengamalkan kekufuran, mengucapkan kekufuran kalau dipaksa. Akan tetapi apa satu hal syaratnya? Tetap hatinya berada di atas keimanan. Jadi yang namanya paksaan, ya, kata fuqaha, laisa kullu ikrahin mubih li fi'lil kufri. Tidak semua paksaan itu membolehkan untuk mengamalkan kekufuran. Ya. Ya, ini apa? Paksaan untuk mengamalkan kekufuran yang sifatnya zahir saja, baik ucapan ataupun perbuatan. Ya. Adapun masalah batin hati, tidak boleh seseorang ketika dipaksa kemudian hatinya ikut kufur. Yang seperti ini apa? Bukan merupakan uzur. Ya. Maka ketika hatinya dia ikut kufur pula, maka ketika itu pula dia keluar daripada keislaman. Ya. Walaupun sebagian para ulama mereka berselisih, apakah mukrah yang diperbolehkan itu apa? Mukrah yang sifatnya ucapan saja atau amalan saja. Sebagian mereka kan ucapan saja, sebagian mereka mengatakan amalan saja. Akan yang tetapi yang rajih dan yang sahih, kata Syekh Khalid, bahwasannya ikrah ini alal qaul wal amal dunal qalb, ya, bukan bukan hati. Naam. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim. Akan tetapi orang yang dia melapangkan dadanya untuk menerima kekufuran, ya, ketika dipaksa dadanya apa? Ikut-ikutan, hatinya ikut-ikutan, ya, meyakini kekufuran tersebut. Fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun adzim, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka azab yang besar. Naam. Zalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih memilih kehidupan dunia, cinta kehidupan dunia mereka lebih kedepankan daripada kehidupan akhirat. Ya, ketika dipaparkan, dihadapkan kepada dirinya, ya, antara dua perkara, ya, yang bertabrakan, ya, satunya dunia dan satunya akhirat. Ya. Akan tetapi orang tersebut lebih memilih kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ya. Dan ini merupakan ilahnya, ya, sebabnya sebagaimana akan disebutkan di akhir nanti ini. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur. Tidak memberikan uzur, bahkan menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir kecuali orang-orang yang dipaksa saja. Dipaksa, syaratnya apa tadi? Qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Hatinya tetap berada di atas keimanan. Ya. Adapun orang yang mengucapkan kekufuran dalam keadaan dia menginginkan dunia, menginginkan harta, ya, maka orang yang seperti ini tidak mendapatkan uzur. Ya. Bahkan sesuatu dikatakan ikrah, ya, seseorang dikatakan dipaksa, ya, kemudian apa? Hanya diancam saja. Ya. Diancam, belum apa-apa sudah mengamalkan amalan kekufuran, tidak seperti itu. Ya. Harus apa? Harus di sini disebutkan kata syekh yang dikatakan sebagai ikrah, yakunu fihil adab. Ya. Sudah diadab, sudah disiksa terlebih dahulu. Ya. Disiksa. Nah, biasanya apa? Ketika seorang dipaksa, dia akan disiksa terlebih dahulu ketika enggan. Ya. Dipaksa tidak mau, maka dia akan disiksa. Atau 6 sudah disiksa kemudian apa? Baru diancam. Ya. Anggota tubuhnya akan dipotong atau nyawanya akan hilang. Ya. Atau dia disakiti dengan rasa sakit yang mana keumuman manusia tidak tahan dengan rasa sakit tersebut. Ini baru dikatakan mukroh. Ya. Enggak sekedar cuma ucapan saja. Ya. Kalau sekedar ucapan ini belum dikatakan mukroh. Ya. Belum dikatakan dipaksa. Tapi apa? Dia menanggung, ya, rasa sakit, menanggung siksa. Ya. Kemudian setelah itu, nah, keluar ucapan-ucapan yang menunjukkan ancaman bahwasanya dia akan mungkin dibunuh atau mungkin akan dipotong sebagian daripada anggota tubuhnya dalam keadaan dia sudah, ya, melewati, ya, siksaan-siksaan dan juga rasa sakit derita-derita yang mana derita tersebut, nah, secara keumuman manusia tidak tahan dengan derita tersebut, maka ketika itu dia dikatakan sebagai mukroh, ya. Akan tetapi kata Syekh rahimahullahu taala, wa in sabara, yakni Syekh Khalid, ya, wa in sabara, akan tetapi kalau seandainya dia sabar, ya, kemudian dia dibunuh, dipaksa untuk meninggalkan al-haq, dipaksa untuk melakukan kekufuran, untuk meninggalkan at-tauhid, tapi dia bersabar, ya, tidak mau mengucapkan ucapan tersebut, tidak mau mengamalkan amalan tersebut, ya, karena amalan kekufuran, ucapan kekufuran. Kalau seandainya dia bersabar dan akhirnya dibunuh, kan, dibunuh juga, maka kata Syekh, fa huwa syahid. Maka dia, nam, termasuk orang yang mati syahid, dan lebih besar kedudukannya, lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang mengucapkan kekufuran dalam keadaan terpaksa. Walaupun garis bawah di sini perkara seperti ini apa? Dibolehkan. Akan tetapi kalau dia mau bersabar, ini lebih mulia dan matinya adalah mati syahid. Naam. Dan ada faedah pula di sini bahwasannya yang namanya ikrah, mukrah, ini merupakan salah satu mawani allati tamna'u an yakuna ar-rajul kafir, kafira. Ya. Diambil faedah pula di sini bahwasannya yang namanya mukrah, orang yang dipaksa di sini, paksaan, ya, dipaksa untuk melakukan dan mengamalkan amalan kekufuran. Kalau dia dipaksa, maka ini termasuk mawani, perkara yang menghalang-halangi seseorang untuk dikatakan kafir. Kapan? Ketika dia dipaksa. Ya, sehingga sebelumnya sudah kita jelaskan, seseorang yang mengamalkan amalan kekufuran tidak langsung dikatakan kafir, memenuhi tahapan. Ya. Memenuhi syurut, terpenuhi. Dan apa? wantafal mawani, tidak ada mawah, tidak ada mawani, ya, tidak ada penghalang-penghalang, ya, yang menghalangi dia untuk dikatakan sebagai kafir. Ya, kalau misalkan ada penghalang di antaranya ini, mukrah, ikrah, ya, maka yang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang kafir. Faham sampai di sini? Qala al-mu'allif rahimahullah, falam ya'zurillah min ha'ula illa man ukriha ma kauni qalbihi mutma'innan bil iman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan uzur kepada mereka yang mengucapkan dan mengamalkan amalan kekufuran kecuali hanya orang yang dipaksa saja. Bersamaan dengan hal tersebut, dia dipaksa, akan tapi hatinya tetap berada di atas keimanan. Ini syaratnya. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani sawa'an fi'luhu khawfan aw mudaratan aw mushihadan bi watanihi aw ahli aw ashiratihi aw malihi aw fa'alahu 'ala wajhil mas aw li ghairi dhalik min al aghrad illa al mukrah. Adapun selain ini, ya, selain orang yang dipaksa yang hatinya tetap berada di atas keimanan, selain daripada orang ini, selain daripada keadaan ini, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kekufuran setelah keimanan dia sama saja dia melakukan hal tersebut karena takut atau karena bujukan, ya, ataupun karena perkara yang lain, ya, perkara musyihah biwatani au ahli au ashirati, ya, au mali, ataupun perkara yang lainnya, au fa'alahu ala wajhil mas, ataupun dia melakukan perbuatan tersebut ala wajhil mas, ya, dari sisi atau dari keadaan senda gurau ataupun main-main, au li ghairi dzalika min al aghrad, ataupun selain daripada itu, ya, maka dikatakan sebagai orang yang kufur keluar daripada agama Islam. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Ini benar-benar dipaksa, ya, jangan sekedar paksaan. Ketentuannya tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Sehingga dari sini diambil kesimpulan pula bahwasannya laisa hunaka ikrah fil batin, ya, tidak ada di sana paksaan fil batin, dalam hal batin, dalam hal hati, keyakinannya. Ketika keyakinannya sudah dipaksa, kemudian keyakinannya menuruti paksaan tersebut, bagaimana hukumnya? Kafir atau muslim? Ya, ketika dipaksa, zahirnya dia mengamalkan kekufuran, begitu juga batinnya, hatinya juga mengamalkan kekufuran. Bagaimana hukumnya yang kalian seperti ini? Hukumnya kafir. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Maka ayat, ya, yang beliau sebutkan ini menunjukkan ala hadza, ya, kepada perkara ini dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama, al-ula qawluhu illa man ukriha falam yustasnallahu ta'ala illa al-mukrah. Wa ma'lum anna al-insan la yukrah illa ala al-kalam awil fi'l. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alayha ahadun. Ya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala illa man ukriha. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengistisnakan, tidak mengecualikan, kecuali hanya orang yang dipaksa saja. Ya. Dan tentunya diketahui bahwasanya manusia la yukrah, tidak dipaksa, illa alal kalam wal fi'l, kecuali atas ucapan dan perbuatan. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahadun. Adapun akidah hati, ya, maka tidak ada seseorang pun, fala yakrahu 'alaiha ahadun, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya. Kenapa? Perkara hati tidak ada yang tahu, ya. Perkara hati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Manusia tidak tahu, ya, apa yang ada dalam hati kita, apakah kita kufur ataupun iman. Maka ketika dia hatinya ikut pula terhadap kekufuran, maka apa? Walaupun dia dipaksa, dia terjatuh ke dalam kekufuran dan dianggap sebagai orang yang kafir. Faham sampai sini? Kemudian sisi yang kedua, ini sisi yang pertama dari ayat, ya, istisna tadi, illa man ukriha, ya. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah fasarraha an hadzal kufra wal 'adzaba lam yakun bisababil i'tiqadi awil jahli awil bughdhi lid-din aw mahabbatil kufri wa innama sababuhu anna lahu fi dhalika hazzan min huzuzid dunya fa'asarahu ala ad-din. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum istahabbul hayata dunya ala al-akhirah. Yang demikian itu mereka, kenapa? Yang demikian itu dikarenakan bahwasanya mereka istahabbul hayatad dunya, lebih memilih kehidupan dunia, lebih mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Maka dengan sharih, dengan jelas bahwasanya kekufuran di sini, ya, dikatakan walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adzabun azim. Kekufuran di sini lam yakun nam kekufuran yang disebutkan dzalika bi annahum istahabbul hayata dunya 'alal akhirah, ya, orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, ya, ini dijelaskan di akhir ayat, ya, dijelaskan di akhir ayat, ya, bisa dilihat nanti di kelanjutan ayatnya, ya, di ayat 107-nya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwasanya kekufuran ini dan azab ini, ya, tidak terjadi dengan sebab keyakinan dia atau kebodohan dia atau karena dia itu benci terhadap agama, bukan, ya. Atau karena apa? Mahabbatul kufur, ya, cinta terhadap kekufuran, bukan. Akan tapi sebabnya apa? Wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika hazzan min khudhuzid dunya. Sebabnya dia itu memiliki hazzan, tujuan, ya, ingin mengambil bagian daripada bagian-bagian dunia. Fa asarahu 'ala ad-din. Kemudian dia lebih memilih untuk mengambil sebagian dunia tersebut daripada agamanya, ya, sehingga apa? Masuk kategori dalam kategori kekufuran, ya. Sehingga ringkasan, ya, ringkasan daripada permasalahan yang beliau sebutkan di akhir ini ada dua perkara, ya, ada dua perkara. Bahwasanya yang pertama, la budda ayyakuna muwahhidan, ya, hendaknya seorang ya mentauhidkan, mengamalkan tauhid fil i'tiqad, dalam i'tiqadnya, hatinya, wa fil qaul, ucapannya, wal amal, dan juga amalannya. Ya, seluruhnya tiga hal ini semuanya beramal dengan tauhid. Kenapa? Karena antara tiga hal ini ada keterkaitan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kalau seandainya rusak salah satunya, ya, baik itu ucapannya, amalannya, ataupun hatinya, maka seseorang tidak dikatakan muslim, kecuali tadi orang yang mukarrah. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya hubbud dunya wa taqdimuha, dan cinta dunia dan lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, laisa bi'udhrin lil insan firtikabil kufri. Ini poin yang kedua. Bahwasanya cinta dunia, ya, lebih mengutamakan dunia, ini tidak dianggap sebagai uzur. Ketika seorang meninggalkan tauhid, meninggalkan al-haq, alasannya apa? Nanti jabatan saya dicopot, ya. Nanti ya saya akan dipecat dari pekerjaan saya, dan saya enggak dapat gaji lagi, ya. Hartanya berkurang, ya. Ataupun yang lain daripada alasan-alasan dunia. Nah, maka yang seperti ini, hubbud dunya wa taqdimuha 'alal akhirah laisa bi'udhrin, bukan merupakan uzur bagi seseorang untuk melakukan kekufuran. Ini khulasahnya dari apa yang beliau sampaikan di terakhir ini. Nah, difahami. Nam wallahu ta'ala a'lam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu, maha tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, kita selesai daripada kitab ini. Alhamdulillah, kita selesai daripada kitab ini, Kasbus Syubhat. Dan semoga apa yang kita pelajari ini, nah, sebagai ilmu bagi kita. Dan tentunya semoga ilmu yang kita pelajari ini semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga kita amalkan ilmu tersebut, dan semoga ilmu yang kita pelajari ini, nah, menjadi pembela kita, menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai penghujat bagi diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pula kepada kita, nah, untuk tetap berada di atas ilmu yang benar sampai nam ajal menjemput kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi ila huna. Wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.